Aku tak akan berhenti mencintaimu sampai aku tak bernyawa lagi. Seperti manusia yang kau tidak akan ku tanamkan cinta yang sopan. Sehidup semati kamu yang hidup, aku yang mati pun.